Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس حنفتنا عزكم الله di antara perangai sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang membedakan antara mukmin dan munafik ialah sifat kejujuran, as-sidqu. Sifat ini barakallahu fikum dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang sifat as-sidqu, kejujuran, beliau menyatakan manzilatu sidqi hiya manzilatul qawmil a'zam. Kedudukan sifat jujur adalah kedudukan sifat suatu kaum yang paling agung, yang paling besar. Alladhi tansha'u minhu jami'u manazil salikin. Dari sifat kejujuran itulah muncul semua perangai-perangai, kedudukan-kedudukan orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wattariqul aqwam, sifat kejujuran merupakan jalan yang paling lurus. Alladhi man lam yasir alaihi fahuwa minal munqati'in al-halikin. Siapa saja yang tidak berjalan di atas kejujuran, maka dia termasuk orang-orang yang terputus jalannya kepada Allah, termasuk orang-orang yang binasa. Wabihi tamayyaza ahlun nifaqi min ahlil iman wasukkanul jannati min ahli niran. Dengan sifat jujur pula dibedakan antara ahlul nifaq kaum munafikin dan ahlul iman kaum mukminin. Dengan sifat ini pula dibedakan antara sukyanul jannah, penghuni-penghuni surga, dan penghuni neraka. Mukminin sifatnya jujur. Kaum munafikin tidak punya kejujuran. Penghuni-penghuni surga sifatnya adalah as-sidq, kejujuran. Sementara ahlun niran, penghuni neraka, tidak memiliki sikap kejujuran tadi. Ini kedudukan yang sangat mulia pada sifat as-sidq, barakallahu fikum. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Fawaid, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan tentang kedudukan manzilah sifat jujur ini. Beliau mengatakan, walihada kana aslu a'malil qulubi kulliha as-sidqa. Oleh karena itu, asal atau asas semua amal-amal hati adalah kejujuran. Wa abdaduha minar riya'i wal 'ujubi wal kibri wal fakhri wal khuyala'i wal batari wal ashar wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal muhana wa ghairiha asluha al-kadhib. Sementara lawan dari kejujuran, lawan dari amal-amal hati yang sumbernya kejujuran, dalam bentuk riya, dalam bentuk ujub bangga diri, dalam bentuk al-kibr kesombongan, al-fakhr keangkuhan, kemalasan, penakut, rendah, dan segala macamnya, itu asal muasalnya adalah kedustaan, al-kadzib. Fa kullu 'amalin shalihin zahirin aw batinin faman sya'uhu as-sidqu. Maka semua amal saleh, baik yang lahir ataupun yang batin, sumbernya adalah sifat kejujuran. Wa kullu 'amalin fasidin zahir aw batin faman sya'uhu al-kadzib. Dan semua amal-amal yang rusak, amal-amal yang jelek, baik yang lahir ataupun yang batin, sumbernya adalah al-kadzib, kedustaan. Wallahu ta'ala yu'aqibul kadzdzab bi ay yuq'idahu wa yuthabbithahu an masalihihi wa manafi'ih. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum para pendusta dengan Allah menjadikan pendusta tadi malas, dihalang-halangi untuk mencapai kemaslahatannya, untuk mencapai kemanfaatan-kemanfaatannya. Wa yuthibu sadiq bi ayyi wafiqahu lil qiyam bimasalihi dunyahu wa akhiratih. Dan Allah akan membalas orang yang jujur dengan Allah beri taufik kepadanya untuk melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Famastujlibat masalihud dunya wal akhirah bimithli sidqi wala mafasiduhuma wa madaruhuma bimithlil kadhibi. Dan tidaklah didatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan sesuatu yang semisal kejujuran. Tidak pula didatangkan mafsadat dunia akhirat, madarat dunia akhirat dengan semisal kedustaan. Ucapan-ucapan beliau ini, barakallahu fikum, menggambarkan kepada kita bahwasanya sifat kejujuran, ternyata sumber asas semua amal-amal yang lahir, amal-amal yang batin. Sumber kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Itu asal muasalnya as-sidqu, sifat jujur. Sebaliknya yang namanya kadzib, sikap dusta, sumber kerusakan dunia akhirat, sumber mafsadah dunia akhirat, sumber semua amal-amal kejelekan, itu al-kadzib. Dari sini khonafatina azzakumullah, maka sikap jujur ini harus ada pada semua aspek kehidupan kita. Kalau kita mendambakan kemaslahatan dunia akhirat, kalau kita mendambakan semua amal kebajikan dunia akhirat. Jujur. Ini merambah semua aspek kehidupan yang ada. Maka ikhwanul muslimin rahimakumullah, ketika kita membaca ayat atau membaca hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan perintah jujur atau menjelaskan keutamaan-keutamaan jujur, jangan dipahami semata-mata jujur dalam berucap. Tetapi yang dimaukan jujur di dalam semua aspek kehidupan kita. Jujur dalam semua amal perbuatan kita. Jujur dalam semua maslahat yang hendak kita capai. Maslahat duniawi ataupun ukhrawi. Kita baca beberapa ayat dan beberapa hadis barakallahu fikum yang memerintahkan kita untuk bersikap jujur dan menjelaskan kepada kita tentang fadilah sikap jujur. Setelah itu nanti kita akan mengkaji dari ayat-ayat yang tadi kita baca, hadis-hadis yang kita baca, apa sesungguhnya makna jujur itu. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. At-Taubah 116. Dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk senantiasa jujur. Dan diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Perintah ini diawali dengan perintah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Menunjukkan as-sidqu, kejujuran itu, wa kaununa ma'as-sadiqin, dan keadaan kita bersama dengan orang-orang jujur, itu merupakan konsekuensi ketakwaan, bukti ketakwaan. Di antara yang menunjukkan takwa kita kepada Allah, sifat jujur. Kalau kita memiliki sifat jujur, maka menunjukkan kita punya takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Menunjukkan itu merupakan konsekuensi iman. Maka di antara ciri-ciri iman seseorang, ciri-ciri ketakwaan seseorang, ketika dia punya sifat jujur. As-sidqu min lawazimil imani wa taqwa. Sikap kejujuran termasuk konsekuensi iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat di atas, beliau menyatakan ay usduqu walzamu as-sidqa takunu min ahlih wa tanju min al-mahalik wa yaj'al lakum farajan min umurikum wa makhraja. Maknanya kata beliau, hendaklah kalian jujur dan hendaklah kalian senantiasa menetapi sikap jujur, kalian nanti akan termasuk orang-orang yang jujur, termasuk shadiqin, termasuk ahlus shidq. Dan kata beliau, kalian nanti akan selamat dari al-mahalik, akan selamat dari berbagai macam kebinasaan-kebinasaan. Ini keutamaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian solusi dari semua perkara-perkara kalian. Ini buah kejujuran. Kalau kita jujur, senantiasa jujur, bersama dengan orang-orang jujur, akhirnya menjadi orang-orang jujur, maka buah kejujuran tadi menyelamatkan kita semua, barakallahu fikum, dari semua kehancuran. Dan Allah Taala akan menyelamatkan kita, akan memberikan solusi, solusi kepada kita dari semua perkara-perkara yang kita hadapi, problem-problem yang kita hadapi, barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama. Disebutkan dalam beberapa ayat, sikap jujur ini barakallahu fikum adalah sikapnya para anbiya wal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang para anbiya wal mursalin dalam surat Maryam ayat yang kelima, ayat yang ke-50. Allah menyatakan wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Dan kami anugerahkan untuk mereka para nabi rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lisan yang jujur lagi tinggi, lisana sidqin 'aliyya. Maka para anbiya wal mursalin dikatakan sebagai orang-orang yang jujur. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam, Allah menyatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutlah Idris dalam kitab ini, sesungguhnya dia orang yang jujur, seorang nabi. Jika ketika menyebutkan tentang Nabiullah Ismail, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebut Ismail pada kitab ini, sesungguhnya dia shadiqul wa'di, seseorang yang jujur dalam perjanjiannya. Barakallahu fikum. Dan juga ketika Allah Tabaraka wa Taala mengatakan tentang Nabiullah Ibrahim, Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shiddiqan nabiyya. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai as-sadiqul masduq, nabi yang jujur dan dibenarkan ucapan-ucapannya. Maka ikhwanakumullah azakumullah, jujur itu merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Kedudukan yang sangat tinggi barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya jujur itu merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya kaum mukminin. Dan sifatnya mukminin yang hakiki. Disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu akan keimanannya. Mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka, fisabilillah. Mereka lah orang-orang yang jujur. Di awal dikatakan innamal mu'minun. Sesungguhnya yang dikatakan mukmin fulan, fulan, fulan sifatnya. Di akhir dikatakan mereka lah orang-orang yang jujur. Sehingga jujur sifatnya kaum mukminin. Jujur sifatnya mukmin yang hakiki. Mukminun sama dengan shadiqun. Shadiqun sama dengan mukminun. Barakallahu fikum. Jujur ini pula yang kana azakumullah merupakan sifatnya salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di Al-Hasr ayat yang ke-8. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum muhajirin dari kalangan para sahabat, Allah mensifati mereka dengan kejujuran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Dan bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang diusir, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta benda mereka, mereka hanya mengharapkan keutamaan dari Allah, keridhaan daripadanya. Mereka membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Muhajirin dikatakan shadiqun, jujur. Sementara muhajirin dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah aslus salaf, asal muasal salafunas salih rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Maka jujur sifatnya salaf. Sifat yang salafun salih adalah kejujuran. Barakallahu fikum. Sehingga jujur ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Jujur sifatnya kaum mukminin. Jujur sifatnya salafun salihin. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Jujur itu merupakan sifatnya kaum muttaqin. Sifatnya kaum muttaqin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan di dalam Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat yang ke-33. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan yang membawa kejujuran dan membenarkan dengan kejujuran, merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Shadiqun sama dengan muttaqun. Orang yang jujur sama dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sama dengan orang yang jujur. Barakallahu fiik. Luar biasa. Naam ya. Ini sifatnya orang-orang yang mulia. Maka sifat ini khonafitina azzakumullah merupakan sifat yang sangat besar, sifat yang sangat agung, sebab dimiliki oleh orang-orang yang besar, dimiliki oleh orang-orang yang agung. Maka orang-orang yang rendah, orang-orang yang di bawah, orang-orang yang imannya dipertanyakan, orang-orang yang ketakwaannya menipis, tidak layak untuk mendapatkan sifat yang mulia ini. Seperti yang terangkan tadi, barakallahu fikum. Sifat jujur itulah yang membedakan antara mukminin dengan munafikin. Yang membedakan antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasi umat manusia menjadi dua. Ada yang shadiq, jujur. Ada yang munafik, tidak jujur. Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyajziyallahu sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatubu alaihim, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang yang sadiq dengan jujurnya mereka, dan Allah akan mengazab kaum munafiqin bila Allah menghendaki, atau Allah akan menerima taubatnya mereka. Dalam ayat ini kalau tinggal jazakumullah, Allah hanya menyebutkan dua jenis orang. Yang pertama shadiqin, jujur dikasih pahala. Yang kedua munafiqin, diancam dengan azab. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang ayat di atas menerangkan, wal imanu asasuhu sidqu wan nifaqu asasuhu al-kadhib fala yajtami'u kadhibun wa iman illa wa ahaduhuma muharibun lil akhar. Iman itu asasnya kejujuran. Kemunafikan itu asasnya kedustaan. Tidak mungkin berkumpul antara iman dan jujur, melainkan satu dengan yang lain akan saling berperang, saling berperlawanan, barakallahu fiik. Sehingga kalau tidak jujur, itu mukmin, ya munafik, dusta. Hanya ada dua. Hanya ada shadiq dan munafik. Shadiq itu mukmin, munafik itu kadzdzab. Hanya ada dua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, membagi umat manusia yang mengaku beriman menjadi dua, shadiq wa kadzdzab. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengucapkan kami beriman, dibiarkan mengucapkan amanah kami beriman, namun tidak diuji? Sungguh-sungguh kami telah menguji umat-umat yang sebelum mereka, supaya Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Hanya dua, shadiq atau dia kadzib. Shadiq ini mukmin, kadzib ini munafik. Sehingga hanya dua macam, ya kawan, shadiqun atau kadzibun, mukminun atau kamunafiqun, terkait dengan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. As-sidqu ya ikhwan, yang namanya kejujuran, itu sesuatu yang menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya, menyelamatkan kita dari semua perkara-perkara yang bermafsadah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah panjang tentang Ka'ab bin Malik, tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, tatkala beliau enggak ikut perang Tabuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kisah yang sangat panjang itu, ketika beliau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk kaum munafikin, di akhir hadis yang panjang, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, wallahi demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku sebuah kenikmatan pun, ba'da idh hadani Allahu lil-Islam, setelah Allah memberikan hidayah kepada aku memeluk Islam, a'zam fi nafsi, kenikmatan yang lebih agung menurut aku, min sidqi Rasulullah, dari kenikmatan jujurnya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jujur tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Itu nikmat yang paling besar setelah nikmat untuk Islam. Alla akuna kadzabtuhu, aku tidak berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlik kama halakal ladzina kadzabu. Sebab kalau aku berdusta, aku akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa bersama dengan orang-orang yang berdusta. Aku akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jujurnya Ka'ab bin Malik ketika itu mengaku terus terang tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur. Itu nikmat yang paling besar menurut beliau ba'dal Islam. Dia mengatakan kalau seandainya aku dusta, aku akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa dari kalangan para pendusta. Lafaz itu diambil faedah oleh para ulama barakallahu fikum bahwasanya kejujuran itu menyelamatkan pelakunya dari semua kebinasaan, semua mara bahaya. Barang siapa yang jujur akan selamat dari itu semuanya. Barang siapa yang dusta maka dia akan terjatuh dalam berbagai macam kehancuran dan kesengsaraan. Barakallahu fikum. Begitu pula ya khonatina azzaqumullah, jujur merupakan sebab barokahnya rezeki, sebab barokahnya usaha, sebab bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu wa arbah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli ada hak khiyar. Khiyar milih antara meneruskan jual belinya ataukah membatalkannya. Penjual dan pembeli punya hakul khiyar selama belum berpisah. Kata Rasul, fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan aib-aib barangnya, menerangkan cacat yang ada barang jualannya, akan dibarokai untuk mereka berdua pada akad jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barangnya, maka akan dicabut barokah jual belinya. Kata-kata burika lahuma fi bai'ihima menerangkan dengan tegas kejujuran itu barakallahu fikum membawa keberkahan rezeki, keberkahan usaha, barokahnya rezeki, barokahnya usaha, dan bertambahnya rezeki dan bertambahnya usaha dengan kejujuran. Ini jujur dalam perkara jual beli barakallahu fikum. Namaikum. Dan ikhwanatina azakumullah, sifat jujur ini yang akan menghantarkan kita kepada semua amal kebajikan dan ujungnya menghantarkan kita kepada surganya Allah azza wajalla. Sebaliknya yang namanya dusta, kadzib, yang namanya dusta menghantarkan pelakunya kepada semua perkara-perkara yang jelek, ujungnya menghantarkan pelakunya ke dalam neraka. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arbah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Hendaklah kalian jujur, sebab jujur itu menghantarkan kalian kepada semua amal kebajikan, dan semua amal kebajikan akan menghantarkan anda kepada surga. Orang itu jujur dan senantiasa jujur, memperhatikan kejujuran hingga dicatat di sisi Allah sebagai siddiqah, orang-orang yang gemar jujur. Jujur menghantarkan kita kepada semua amal kebaikan. Sehingga semua amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, asas dasarnya adalah siddiqun, jujur. Barakallahu fikum. Jujur jalan menuju ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Barakallahu fikum. Ini semuanya qul inna a'udzubikumullah terkait dengan masalah manzilah, kedudukan, sikap jujur, sifat yang jujur di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Kalau kita mencermati qul inna a'udzubikumullah, adillah di atas, dalil di atas yang kita sampaikan, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, nampak jelas bahwasanya jujur itu mencakup semua aspek kehidupan kita. Jujur disamakan dengan iman, terkait dengan bab keimanan, bab akidah. Jujur disamakan dengan takwa. Takwa perkara-perkara zahir, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan-larangan. Barakallahu fikum. Jujur dikaitkan dengan akad jual beli. Jujur dalam semua muamalah-muamalah duniawiyah. Jujur dikaitkan dengan albir, amal-amal kebajikan. Menunjukkan yang namanya jujur meliputi semua amal-amal soleh yang dibimbingkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Maka jujur masuk dalam semua aspek kehidupan kita. Jujur dalam berakidah, jujur dalam beribadah, jujur dalam berakhlak, jujur dalam beradab, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berniaga, jujur dalam semua aspek kehidupan kita. Jujur dalam berkeyakinan, jujur dalam berucap, jujur dalam beramal. Sehingga jujur itu harus ada dan harus mewarnai semua aspek kehidupan kita. Dan itu sifatnya mukminin, sifatnya muttaqin, sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya salafun salihin. Lawan dari itu adalah kadzib, sifatnya kaum munafiqin. Kalau kamu enggak jujur, artinya kamu akan masuk dalam lubang kedustaan, sifatnya kaum munafiqin yang diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dari sini khulafatina azakumullah, diambil kesimpulan oleh para ulama, yang dimaksud dengan as-sidqu, yang dimaukan dengan as-sidqu, kejujuran, ialah muwafaqatu zahir lil batin wal qawli lil amal wal khabari lil waqi'. Yang namanya jujur, sidqun, itu zahirnya mencocoki batinnya, ucapannya mencocoki amalnya, beritanya mencocoki kenyataannya. Itu namanya sidqun. Lahir batin sama, ucapan perbuatan sama, berita dan kenyataannya sama. Itu namanya sidqun, kejujuran. Kalau kita melihat keterangan para ulama terkait dengan definisi jujur, as-sidq tadi, mereka menjelaskan bahwasanya pada asalnya yang namanya sidqun itu asluhu fil qaul. Yang namanya sidqun, jujur, pada asalnya untuk ucapan. Baik ucapan yang lalu atau ucapan yang akan datang, bentuknya janji atau tidak, ucapan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang paling jujur ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla? Jujur terkait dengan ucapan. juga terkait dengan janji. Innahu kana shadiqal wa'di. Nabi Allah Ismail dikatakan sebagai orang yang jujur dalam janjinya. Barakallahu fikum. Kemudian jujur itu dipergunakan untuk perkara-perkara i'tiqad. Juga digunakan untuk perkara-perkara amal anggota badan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab 23, rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Orang-orang laki-laki yang mereka jujur pada apa yang mereka, pada perkara-perkara yang mereka mengadakan perjanjian dengan Allah di atasnya. Yakni mereka menunaikan janji-janji mereka dengan menampilkannya pada amal-amal perbuatan mereka. Sehingga jujur juga digunakan untuk anggota badan. Barakallahu fikum. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya, liyas'alash-shadiqina 'an shidqihim, supaya Allah bertanya, untuk Allah bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka, yakni dalam berucap dan juga dalam berbuat. Barakallahu fikum. Intinya yang namanya jujur, lahirnya sama dengan batinnya, ucapannya sama dengan perbuatannya, khabarnya sama dengan wakil kenyataannya. Baik dalam ucapan atau keyakinan atau perbuatan. Sekali lagi, jujur itu maknanya sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kalau ditinjau dari ditinjau terkait dengan orang lain, jujur itu dibagi dua. As-sidq terkait dengan orang lain itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah as-sidqu ma'allah. Jujur bersama Allah. Jujur kepada Allah. Dan yang kedua, as-sidqu ma'a ibadillah. Kejujuran kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua macam, terkait dengan Allah dan terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perkara yang paling baik, perkara yang paling bermanfaat, disertai dengan sidqul azimah, azam yang kuat, azam yang jujur. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid terkait jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, laisa lil abdi syai'un anfa'a min sidqihi rabbah fi jami'i umurihi ma'a sidqil azimah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan kejujuran dia kepada Rabbnya dalam semua urusan dia, disertai dengan sidqul azimah, azam yang jujur pula. Fayasduquhu fi azmihi wa fi fi'lihi. Maka hamba tadi jujur kepada Allah pada tekadnya dan pada perbuatannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Muhammad ayat yang ke-21, fa idza azama al-amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Apabila sudah berazam, sudah tekad bulat, kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, itu tentu lebih baik bagi mereka semua. Lakana khairan lahum. Jujur kepada Allah berbuah kebaikan dalam semua hal. Barakallahu fikum. Jujurnya kalau tidak azakumullah mengandung makna al-ikhlas, keikhlasan, dan mengandung makna at-tawakkul, mengandung ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul mengikhlaskan semua niatnya, mengikhlaskan semua perbuatannya untuk Allah Azza wa Jal, disertai dengan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jal dalam beramal. Asyirku ma'allah. Itu perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Dikatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan dengan sikap jujurnya kepada Allah Azza wa Jal dalam semua aspek kehidupannya. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Azza wa Jal, tentu itu lebih baik bagi mereka semua. As-sidqu ma'allah. Ada unsur keikhlasan, ada unsur ketawakalan kepada Allah Azza wa Jal dalam semua aspek kehidupan. Adapun terkait dengan as-sidqu ma'a ibadillah, jujur kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal, maka maknanya adalah jujur di dalam bermuamalah dengan mereka semuanya. Mensikapi mereka dengan sikap yang jujur sesuai dengan bimbingan Islam. Dengan makna yang disebutkan tadi. Lahirnya sama dengan batinnya, ucapannya sama dengan perbuatannya, khabarnya sama dengan waqi'nya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan jujur ditinjau dari sisi orang lain. Kemudian ikhwanuddin azzakumullah, sikap jujur ditinjau dari sisi aspek kehidupan kita. Ini lebih rinci dan lebih panjang pembahasannya. Sebab harus membahas dan mengulas masing-masing poin kehidupan kita. Namun itulah yang paling manfaat barakallahu fikum, supaya kita bisa mengetahui pengertian jujur dalam kehidupan kita barakallahu fikum. Yang pertama ialah as-sidqu fil imani wal aqidah. Adanya kejujuran di dalam beriman dan berakidah. Itu maknanya kalau fitna azakumullah, keimanan kita sesuai dengan keimanan yang dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita sesuai dengan akidah yang dijabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama ada muwafaqah. Yang kedua, iman dan akidah itu diwujudkan secara real dalam amaliyah kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Orang-orang yang bersih akidahnya, orang-orang yang lurus imannya, dikatakan shadiqun fi imanihi. Orang-orang yang mengamalkan konsekuensi-konsekuensi iman, dikatakan jujur dalam keimanannya. Itu mengandung dua perkara. Iman akidahnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, dia wujudkan, dia amalkan, dia terapkan secara real dalam kehidupan dia barakallahu fiik. Sebagai contoh, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap muwafaqahnya, kesesuaiannya, kelurusannya, keabsahannya. Kalau dia mengimani adanya rububiyah, adanya Allah Azza wa Jal, mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal, mengimani uluhiyah Allah Azza wa Jal, mengimani asma dan sifatnya Allah Azza wa Jal. Ini namanya muwafaqah. Iman dia kepada Allah sesuai dengan bimbingan syariat. Dengan empat poin tadi. Iman kepada wujudnya Allah. Kamu harus yakin Allah itu ada. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Kamu harus yakin Allah yang menciptakan makhluk ini, Allah yang mengatur segala sesuatunya, Allah pula yang menguasai mereka. Iman kepada uluhiyah Allah, kamu harus mempersembahkan semua ibadah kamu hanya kepada Allah semata. Iman kepada asma dan sifatnya Allah, kamu harus yakin Allah memiliki nama-nama yang husna, memiliki sifat-sifat yang mulia yang enggak sama dengan makhluknya. Iman kamu sesuai jujur. Kemudian kamu terapkan dalam keseharian kamu. Ketika kamu beribadah, sholat misalkan, niatnya lillahi ta'ala. Ketika kamu puasa, misalkan, niatnya lillahi ta'ala. Semua amal ibadah kamu, niatnya untuk Allah semata. Dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Pertanda, Anda jujur dalam berakidah, jujur dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sadiqun fi imani. Sadiqun fi aqidati. Tapi kalau kemudian ada orang yang mengaku jujur, mengaku saya beriman kepada Allah, jujur, setulus-tulusnya saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata masih ada yang ngalah barokah di kuburan wali. Misal, ternyata masih ada yang mencari pesugihan di pohon-pohon keramat. Ternyata masih ada yang minta-minta di kuburan dan segala macamnya. Ini semua ikhwanuddin azakumullah menunjukkan apa? Menunjukkan dia tidak jujur pada imannya, tidak jujur pada akidah. Barakallahu fikum. Matanya semua langsung ke kipas angin. Tertuju pada kipas angin. Betul kipas angin. Baik, barakallahu fikum. Kita terapkan kaidah kita yang ada tadi. Jujur dalam perkara akidah, dalam perkara keimanan. Masya Allah. Ada seseorang yang mau saya tunjuk apa ya, Pak? Sebelah kanan dulu yang saya tunjuk ini. Ada seseorang antum. Ya, ada seseorang yang menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia punya keyakinan adanya sebagian makhluk yang mengatur alam raya ini. Jujur ataukah dusta iman dia kepada Allah? Jujur. Masya Allah ya. Jujur. Punya keyakinan adanya makhluk yang mengatur alam raya ini, dikatakan jujur iman dia kepada Allah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kok dikatakan jujur itu loh? Afwan. Dikatakan afwan ya kan. Allah musta'an. Emang beda rasanya kalau kajiannya terkait dengan masalah-masalah ahli kitab dengan kajian yang sifatnya masalah akhlakiyah. Itu. Padahal kalau antum mencermati dan menghayati, itu sama pentingnya barakallahu fikum. Nyatanya jawabannya keliru. Jujur, jujur, masya Allah, meyakini adanya pencipta selain Allah, adanya pengatur alam selain Allah, dikatakan jujur keimanannya. Wah, bisa rusak semua iman kita ya, kawan. Afwan, nama ya, kawan. Dikatakan dusta dalam keimanan dia. Sebentar, kedustaan dia dalam perkara iman itu semata-mata kamu katakan dusta ataukah menjerumuskan kepada perkara yang lebih daripada itu? Jawabannya lebih daripada itu. Kedustaan dia dalam perkara iman tadi berbuah kepada i'tiqad yang kufur, barakallahu fikum. Meyakini adanya pengatur alam selain Allah Azza wa Jalla. Tidak jujur dalam keimanan berbuah kepada kekufuran dalam i'tiqad dan iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rinci pembahasannya. Barakallahu fikum. Di antara bentuk keimanan ialah iman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan ittiba', kan begitu? Diwujudkan dengan ittiba' sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Sehingga di dalam perkara ibadah kita sesuai dengan contoh Rasul, dalam urusan akhlaknya kita sesuai dengan contoh Rasul, dalam semua amal kita sesuai dengan contoh Rasul, dalam perkara muamalah kita sesuai dengan semua aspek agama kita, dunia kita sesuai dengan contoh sunnah Rasul. Berarti jujur dalam iman kepada Rasul. Barakallahu'alaikum. Ittiba'us sunnahnya nyata dalam keseharian dia. Ketika dia ibadah, tata cara sholatnya sesuai dengan contoh Rasul. Ketika dia mengerjakan manasik haji atau umrah sesuai dengan contoh Rasul. Ketika dia berpuasa sesuai dengan contoh Rasul. Ketika dia berpakaian sesuai dengan contoh Rasul. Semuanya sesuai dengan contoh Rasul. Itu bukti shadiqun fi imanihi bir Rasul. Jujur iman dia kepada Rasul. Teorinya betul, dibuktikan dalam amaliyah dia dalam keseharian. Shadiq, jujur dia dalam keimanannya. Barakallahu. Naam. Ada orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia melakukan ritual-ritual ibadah dengan tanpa contoh sunnah Rasul. Jujur apa dusta? Jawabannya Jawabannya dusta. Dusta iman dia kepada Rasul. Dusta ittiba' dia kepada Rasul. Dusta. Kalau seandainya kamu mau jujur, dan kamu sebagai orang yang jujur pada iman kamu kepada Rasul SAW, tidak mungkin kamu melaksanakan ritual ibadah tanpa contoh sunnah. Bahasanya, tidak mungkin kamu terjerumus dalam perkara-perkara bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kalau gini bahasanya, melek semuanya. Kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga jelas, orang-orang yang di atas sunnah, orang jujur, shadiqun fittiba'ihi lirrasul. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul syubhat dan segala macamnya itu, kadzabun. Mereka para pendusta dalam iman mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah semata-mata dusta selesai ataukah menjerumuskan kepada perkara yang lebih parah lagi? Jawabannya menjerumuskan kepada perkara yang lebih parah. Dusta dia menjatuhkan dia kepada perkara bid'ah. Dusta dia menjatuhkan dia pada perkara penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Itu maknanya jujur itu menghantarkan pelakunya kepada amal kebajikan. Dusta itu menghantarkan pelakunya kepada amal kejelekan-kejelekan. Bukan semata-mata jujur dan dusta. Sekali lagi, jujur bukan semata-mata dalam berucap, tapi jujur dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Itu baru perkara akidah. Jujur dalam perkara ibadah. Itu ketika ibadah kita sesuai dengan dua ketentuannya. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mutaba'ah. Sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu teori. Antum terapkan pada real ibadah antum. Dalam semua ibadah-ibadah yang ada, kamu niatkan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Jujurnya antum tadi menghantarkan antum ke semua amal-amal kebaikan sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Lawan daripada itu namanya dusta. Dusta dalam perkara ibadah berakibat syirik atau berakibat bid'ah. Barakallahu fikum. Perkara sangat mengerikan di penelitian azab. Ada orang yang kemudian bersolawat. Ibadah atau bukan? Jawabannya ibadah. Kok tahu ibadah? Sebab dianjurkan, diperintahkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada orang yang bikin solawat sendiri, menciptakan solawat baru. Tidak tahu namanya solawat apa ya Pak? Kalau anda membaca bab solawat, itu macam-macam yang namanya solawat. Ada solawat Abbasiyah, ada solawat Nariyah, ada solawat dan yang lain-lainnya. Membikin lafad-lafad solawat sendiri tanpa ada bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Jujur atau dusta? Jujur atau dosa? Kenapa dikatakan dosa? Kenapa? Dikarenakan solawatnya tidak sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhlas Ustaz, ikhlas dalam bersolawat. Sebentar, jujur dalam perkara ibadah itu dua ketentuannya, ikhlas dan yang kedua harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun ikhlasnya antum, kalau boleh dibahasakan, ikhlasnya antum itu 10 lipat ganda. Paham ya? Sangat ikhlas. Tapi ketika amaliyahnya enggak sesuai dengan contoh Rasul, dusta kamu dalam perkara salawat. Dustanya kamu itu menjerumuskan kamu ke dalam perkara-perkara bid'ah, dikarenakan amalannya enggak sesuai dengan contoh Rasul. Sehingga jujur menghantarkan antum kepada amal-amal yang makbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jal, menghantarkan antum kepada tauhid, keikhlasan, menghantarkan antum kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutaba'ah, jujur dalam perkara ibadah. Itu bukan semata teori ya ikhwan, itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah jujur akidah Anda? Sudahkah jujur iman Anda? Dilihat sesuai enggak iman kamu, akidah kamu dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya? Sudah kamu amalkan enggak dalam real kehidupan kamu? Kalau sudah, jujur. Kalau belum, dusta. Barakallahu. Sudahkah Anda jujur dalam beribadah? Ikhlaskah ibadah Anda? Sesuaikah dengan contoh Rasulnya SAW? Kalau terpenuhi, jujur. Kalau tidak, dusta. Dan itu semua menghantarkan pelakunya kepada perkara-perkara yang jauh berbeda. Yang jujur menghantarkan pelakunya kepada tauhid was sunnah, yang dusta menghantarkan pelakunya kepada syirik dan bid'ah. Tauhid was sunnah, surga tempatnya. Syirik wal bid'ah, neraka ancamannya. Beda. Tauhid was sunnah sifatnya kaum mukminin, kaum muttaqin. Syirik dan bid'ah sifatnya kaum musyrikin, sifatnya kaum munafikin, sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sangat jauh beda. Begitu pula ya khana fitina azakumullah, terkait dengan masalah akhlak harus ada kejujuran. Jujur dalam berakhlakul karimah, itu akhlaknya harus sesuai dengan contoh Rasul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Dan panjang uraiannya, sangat panjang uraiannya barakallahu fikum. Ada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada anak, akhlak kita kepada suami istri, akhlak kita kepada family, akhlak kita kepada penguasa, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada tetangga, muslimin secara umum, non muslim, hewan-hewan, makhluk yang ada ini. Jadi semuanya harus ada akhlakul karimah pada. Dan tidak semata-mata akhlakul karimah, harus shadiqun fi akhlakik, harus jujur dalam berakhlak. Jujurnya akhlaknya kamu sesuaikan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, bukan disesuaikan dengan adat tempat kamu, disesuaikan dengan Allah dan Rasulnya, bukan disesuaikan dengan akalmu. Allah dan Rasul mengatakan ini akhlakul karimah, kerjakan. Dan diwujudkan dalam real keseharian kamu. Dalam keseharian kamu sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang betul-betul memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Akhlak kepada Allah diwujudkan dengan ibadah. Akhlak kepada Rasul diwujudkan dengan ittiba'us sunnah. Akhlak kepada orang tua diwujudkan dengan berbakti kepada mereka, birrul walidain. Akhlak kepada anak diwujudkan dengan tarbiyatul aulad yang sahihah, tarbiyah islamiyah. Akhlak kepada suami istri diwujudkan dengan rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Akhlak kepada tetangga diwujudkan dengan berbuat baik kepada mereka. Akhlak kepada penguasa diwujudkan dengan semutaah, mendengar dan mentaati mereka. Akhlak kepada muslimin secara keseluruhan diwujudkan dengan ukhuwah islamiyah yang bagus dengan mereka. Akhlak kepada hewan-hewan dan semisalnya diwujudkan dengan ihsan, perbuatan baik kepada mereka. dan akhlak kepada seluruh alam raya yang ada ini diwujudkan dengan islah, mengadakan perbaikan-perbaikan alam, bukan merusak alam. Bahkan akhlak kepatanan muslim sekalipun diwujudkan dengan al-adl fi haqqihim, adil dan insaf dalam sikapi mereka sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu panjang pembahasannya. Masing-masing poin akhlak dirinci, ada rinciannya masing-masing, dan antum harus tahu itu, harus sesuai dengan poin-poin tadi, dan harus diwujudkan dalam keseharian antum, baru dikatakan sebagai orang yang jujur dalam berakhlak. Jangan dikira remeh itu. Assalamualaikum. Terkait dengan babul akhlak, orang yang betul-betul mengamalkan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam berakhlakul karimah, dalam kesehariannya, dikatakan sebagai orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tetapi ketika satu saja tidak ada pada dia, dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlakul zamimah, baik sama keluarga, sama istri, sama anak, baik sama tetangga, baik sama semua pihak, tapi dia durhaka sama orang tuanya, dikatakan tidak punya akhlak, dusta akhlaknya dia. Baik dengan orang tuanya, baik dengan anak istrinya, baik dengan familinya, tapi keras, aku jahat dengan tetangganya, jahat dengan muslimin yang lainnya, tidak punya akhlak, dusta dalam akhlaknya. Bagus dengan semua orang, dengan muslimin bagus, dengan tetangga bagus, dengan pemerintah bagus, tapi dengan keluarganya kayak macan, tidak punya akhlak, dusta akhlak dia. Barakallahu'alaikum. Yang jujur ketika dia betul-betul sesuaikan bimbingan akhlak tadi dengan akhlak yang diajarkan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam poin-poin tadi, dan dia wujudkan dalam amaliah keseharian dia. Mengaku saya berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Harus ada wakilnya, kenyataannya. Buktinya apa kamu kok berakhlak kepada Allah? Oh, saya beriman kepada Allah. Buktinya apa kamu beriman kepada Allah? Apakah ibadah kamu sudah benar? Ya begitu ibadah saya. Coba lihat, ternyata ibadahnya dibangun di atas dasar adat istiadat kampungnya, dibangun di atas budaya leluhur, dibangun di atas taklid kepada alim tertentu, kiai tertentu. Mohon maaf, tidak jujur mengaku berakhlak kepada Allah. Saya berakhlak kepada orang tua. Masa anaknya enggak punya akhlak sama orang tua? Jujur itu bukan semata-mata pengakuan ya, kawan. Tapi harus ada mutafaqatul qaulil amal, yang kamu ucapkan sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Buktinya mana kamu berbakti sama orang tua? Ya, buktinya baik-baik saja. Apakah kamu sudah berbakti kepada orang tua kamu dengan hartamu, dengan kedudukanmu, dengan ucapanmu, dengan perbuatan kamu, dengan semua yang kamu miliki? Wah, kalau itu berat Ustaz. Wah, kalau seperti itu ya gak bisa saya Ustaz. Jangan sekedar ngomong, diperlukan real dalam kehidupan keseharian. Saya mau tanya sama antum, orang tua antum meminta sesuatu kepada antum, Le, ngomong gitu ya, Le gitu ya, Le, bapak keus tua Le, pun sepuh, rumah bapak iki ya wis sepuh, sudah, reyap, Le, dibangun Le, antum, masya Allah, punya kemampuan. Antum masya Allah, mapan kehidupannya. Orang tua nuntut supaya rumah dia dibangun. Itu contoh, satu contoh di antaranya. Anak yang jujur akhlaknya kepada orang tua dan dia punya kemampuan, akan mengatakan sami'na wa ata'na. Absyir. Kapan mau dibangun? Modelnya apa? Model joglo? model lama, model baru, minimalis, apa? Silakan bapak yang gambar, silakan bapak yang ngatur, ngomong sama saya. Itu jujur, padahal satu poin, baru satu poin jujur. Seneng orang tuanya, ya li. Oh di kamar segala macam, ini li. Di kalkulasi, oh ini habisnya banyak li. Berapa pak? Nah, ini kalau rumah begini-begini, ini habisnya 500 miliar, insya Allah. Ya, urusan itu belakangan, insya Allah. Kan tidak harus di depan kan, 500 miliar itu kan? Bangun proses, dikit-dikit sampai selesai 500 miliar, insya Allah. Kamu punya kemampuan, insya Allah. Nah, itu contoh real anak jujur, jujur dalam berbakti kepada orang tua. Yang dusta semata-mata mengaku saja. Pak, ustazlah pak. Oh, di pasar cowok. Ngopo ya, Pak. Sudahlah, Pak. Sudah kona'ah dengan rumah yang ada ini. Sepuh juga. Wah, itu orang tuanya semakin gak karu-karuan tuh perasaannya. Nah, dalam hatinya, sepuh. Pengen mati orang tuanya. Allah nusta. Nah banyak lah, tidak banyak. Ya, enggak semua kamu rehab lah, yang penting paling berapa 10 juta. Kamu punya kemampuan 10 juta, Pak. Banyak sekali 10 juta itu, Pak. 10 juta itu, Pak. Allahul musta'an. Di mana bakti kamu kepada orang tuamu? Katanya kamu mengaku berbakti kepada orang tua, itu hanya pengakuan dusta, hanya bualan kamu. Kalau kamu jujur, kamu akan penuhi orang tua kamu tadi selagi kamu punya kemampuan. Selagi punya kemampuan. Shadiqun fi birril walidain. Jujur dalam berbakti kepada orang tua. Satu contoh. Satu detail dalam semua aspek kehidupan. Dalam berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Jujur dalam berakhlakul karimah. Belum lagi. Khonatina azakumullah. Kejujuran dalam muamalah dengan sesama. Dalam urusan perniagaan, dalam urusan bisnis, dalam urusan ini, urusan itu. Itu semua juga harus ada kejujuran. Maknanya, muamalah kamu harus sesuai dengan bimbingan Islam. Sesuai dengan syariat. Tidak ada unsur keharaman sedikit pun di dalamnya. Dan antum terapkan itu dalam semua muamalah antum. Ada proyek besar. Proyeknya itu 1 triliun. Dihitung-hitung ini kalau diambil, paling tidak keuntungan kamu adalah 250 miliar. Hah? 25%. 250 miliar ya. Bukan ribu, M miliar. Oh, ini kesempatan. Ternyata pada proyek itu terdapat sekian banyak penyimpangan-penyimpangan. Ada unsur kemungkaran-kemungkaran, ada maksiat dan segala macamnya. Tuh, kamu kalau diupayakan dikikis-kikis-kikis, wah gak mungkin. Wah, kesemangatan dapat miliar tadi, Evan ya. Dikikis, gak mungkin. Gak mungkin. Pasti menerjang keharuman. Pasti menerjang kemungkaran. Karena kalau ada perkara mungkar kan diupayakan dulu. Dihilangkan. Dihilangkan. Sudah kamu upayakan. Tidak mungkin dihilangkan. Harus menerjang keharuman. Harus menerjang kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Untuk melaksanakan proyek tadi. Yang ditawari adalah kamu. Yang lain gak ditoleh. Yang punya tender ini bapak yang garap. Kira-kira antum terima proyeknya, di mata antum sudah kelihatan 250 miliar. Bukan ribu. Antum terima proyeknya atau antum tolak? Jawaban? Jawaban? Jawabannya? sudah diupayakan. Antum tahu ada perkara-perkara yang mungkar. Antum sudah pikirkan, ini harus dihilangkan ini. Tidak mungkin. Semua yang antum pikir, semua cara antum upayakan, tidak mungkin. Pasti harus menentang keharaman. Terima ataukah ditolak? Nah, sekarang ngomong ditolak. Wong dalam bayang-bayang. Coba bayangkan di depan matanya antum. Apa lagi? Proyek 1 triliun. Antum dapat 20%, 250 miliarnya. Antum melihat angka segitu, bayangan macam-macam, rumah, mobil, istrinya 4. Dan segala macamnya. Ya, Pak ya. Nah, baru punya 10 juta udah macam-macam. Lah 250 miliar. Kalau kamu terima proyek tadi, tender tadi, dusta kamu. Kadzab fi muamalatik. Kamu dusta dalam muamalah kamu. Mengaku bermuamalah dengan jujur, ternyata keharaman-keharaman kamu langgar. Perkara-perkara mungkar kamu terjang. Itu namanya kadzab fil muamalah. Pendusta dalam perkara muamalah, tidak sesuai dengan bimbingan syariat dalam muamalahnya. Ustaz, 250 miliar. Itulah susahnya jadi orang jujur. Dikarenakan jujur itu adalah sifatnya orang-orang besar. Para anbiya, para mursalin, salafuna salihin, kaum mukminin, kaum muttaqin, surga menghantar apa? Jujur menghantar kepada surga. Besar amalannya. Dikarenakan susah untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Itu sidqun fil muamalah. Jam berapa zuhurnya? Ini bukan 10:30 ya, bukan 12:30 ini. Jam berapa zuhurnya? Sekitar jam 11:39. Kita lagi ya. Kurang 4 menit. Iya. Sementara saya sekaras dulu. Insyaallah ba'da salat zuhur nanti kita teruskan kembali barakallahu fikum terkait dengan masalah jujur dalam aspek kehidupan yang lain insyaallah taala. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.